Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dalam Kitabul Iman. Man hafid al hadisaini. Siapa yang hafal dua hadis? Allah, mitrasna. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Zadakallahu 'ilman. Yang lainnya? Hafal dua hadis? Namanya siapa, Pak? Abu Zakaria. Perwakilan dari mana, Pak? Perwakilan dari mana? GSM. Siap. Barakallahu fikum. Hafid al-hadisain. Yang apa dua hadis? Apa? Abu Yusuf. Hadasana Abu Burda. Nabi Musa. قالوا عن أبي الخير عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر و أحسنتم بارك الله فيكم. من حفظ حديثا واحدا لأن قصته حديث فضل. هل سيرا؟ 8 تاون ما شاء الله فضل. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kalah nih apa-apa yang lainnya. Saya masih sial deh. 8 tahun sudah bisa menghafal hadis dengan sanadnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang lain satu hadis. Yang apa satu hadis? Fadal. Badin. Fadal. Mumtaz. Satu hadis yang apa? Apa? أحسنتم بارك الله فيكم زادكم الله إرسان وعلما. نعم kita lanjutkan masuk pada bab yang ke-7. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب di antara keimanan cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah. Siapa Syu'bah? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bistam. Nah, beliau termasuk di antara amirul mu'minin fil hadis. Disebutkan oleh Imam As-Sawri rahimahullahu ta'ala, Syu'bah amirul mu'minin fil hadis. Bahkan kata Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau tidak karena Syu'bah, ba'da Allah tentunya, niscaya ilmu hadis tidak dikenal di Irak. Nah, عن قتادة dari قتادة عن أنس رضي الله عنه dari sahabat أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Kemudian ada juga sanad yang lain. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة dari Husain al-Muallim. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Qatadah an Anasin dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Husain al-Muallim, dia ibnu Dakwan. Husain al-Muallim bin Dakwan. Nah, dan sebenarnya Husain al-Muallim, beliau bersama-sama dengan Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah. Nah, jadi An-Syu'bah wa Husain. An-Syu'bah wa Husain al-Muallim haddatsana Qatadah. Nah, atau An Qatadah. Kedua-duanya meriwayatkan dari Qatadah. Teh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sahabat hadis yang kita bacakan ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nama kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Anas ibn Malik. Beliau dikenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yaitu Ummu Sulaim, ketika Anas bin Malik berusia 10 tahun, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Hada Anas bin Malik yuhdimuk." Ini adalah Anas ibn Malik akan membantumu, akan berkhidmat kepadamu. Sejak usia 10 tahun, Anas ibn Malik berkhidmat kepada Nabi SAW dan tentunya beliau mendapatkan banyak faedah-faedah dari akhlak Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan juga termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Doakan keberkahan hartanya, keberkahan anak-anaknya. Dan dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang banyak hartanya dan juga banyak anaknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan menafikan asal keimanan. Dalam artian kafir. Tidak beriman berarti kafir. Bukan demikian. Tapi makna tidak beriman di sini yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. Tidak sempurna keimanan seseorang. Nah. Tidak seperti orang Khawarij. Mereka ketika mendapatkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti ini, mereka menyatakan yang dinafikan adalah asal keimanan. Nah, sehingga kalau yang dinafikan asal keimanan berarti dihukumi kafir. Nah, seperti halnya hadis, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Orang-orang Khawarij salah dalam menafsirkan hadis ini. Mereka menyimpulkan berarti orang yang berzina itu kafir. Dikatakan Nabi mengatakan, tidaklah seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. berarti dia kafir. Sehingga orang-orang Khawarij menghukumi seorang Muslim yang terjatuh kepada dosa besar dianggap sebagai seorang kafir. Padahal makna hadis tadi disebutkan oleh para ulama, maknanya kamil iman. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Bukan dinafikan asal keimanan, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. Ini penting bagi kita dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW, sehingga tidak terjatuh kepada faham khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, sebagaimana hadis yang kita bacakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maknanya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan tentang adab-adab yang baik, bahkan termasuk di antara kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan di dalam bermuamalah terhadap yang lainnya. Nah, sesuatu yang dicintai oleh seseorang, baik berupa ucapan ataukah berupa perbuatan atau yang lainnya, maka hendaklah dia pun mencintai perkara-perkara tersebut terhadap yang lainnya. Misalkan kita senang kalau orang lain berbicara lembut, sopan santun kepada kita, maka hendaknya kita pun berusaha demikian kepada yang lainnya. Kita senang tatkala kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang lain pun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kita pun merasakan senang, merasakan bahagia. Kita merasa senang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di majlis ilmu. Nah, kita pun senang tatkala ada saudara-saudara kita yang mendapatkan kemudahan thalabul ilmi. Atau bahkan lebih daripada itu, kita berusaha untuk memudahkan saudara-saudara kita bisa thalabul ilmi. Nah, ini di antara ciri-ciri mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, apa yang dia cintai untuk dirinya, baik ucapan, perbuatan, ataupun yang lainnya, maka dia pun mencintai perkara-perkara tersebut bagi yang lainnya. Dan apa yang dia benci, yang dia tidak sukai untuk dirinya, baik berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, atau yang lainnya, maka dia pun tidak senang dan benci kalau perkara tersebut terjadi pada yang lainnya. Kita tidak senang kalau ada orang menipu kita. Maka ketika ada orang lain yang menipu saudaranya, kita pun tidak senang. Nah, kita tidak senang kalau seandainya ada orang menzalimi kita. Maka ketika ada orang lain yang menzalimi saudara kita, menzalimi teman kita, kita pun tidak senang. Nah, ini merupakan kaidah dalam bermuamalah dengan yang lainnya. Sehingga kalau tertanam sifat demikian, akan muncul sifat mahabbah, saling mencintai, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Nah, menghilangkan sifat hasad, iri, dengki satu dengan yang lainnya. Nah, dan makna hadis ini disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala, wal muradu min nafi kamal iman. Yang dimaksud dengan penafian di sini adalah penafian kesempurnaan keimanan. Sekali lagi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ini pun dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-ulama rahimahumullah, ma'nahu la yu'minul iman atam. Kata Imam An-Nawawi, maknanya tidak sempurna atau tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah. Wa illa fa aslul iman yahsulu liman lam yakun bihadis sifah. Dalam keadaan asal keimanan ada pada orang yang tidak memiliki sifat ini. Nah, misalkan orang yang hasad kepada yang lainnya, tidak bisa nyatakan kafir. Tidak bisa nyatakan tidak ada keimanan sama sekali pada dirinya. Kalau yang hasad kan, dia tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, perbuatan semacam ini, perbuatan yang jelek tentunya. Dosa besar. Ya. Tapi, tidak menafikan asal keimanan. Ya. Yang dinafikan adalah kesempurnaan keimanan. Nah, di antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang tercelanya sifat hasad. Ya. Iri, dengki. Kenapa? Dikarenakan orang yang memiliki sifat demikian, dia tidak mencintai untuk yang lainnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, dirinya senang kalau mendapatkan kenikmatan. Harusnya orang lain mendapatkan kenikmatan, dia pun ikut senang. Beda dengan orang yang hasad. Orang yang hasad, dia benci terhadap kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Ini hasad. Nah, ya. Membenci kepada yang lainnya. Nah, begitupun iri, dengki, dan semisalnya. Sementara kita sebutkan tadi, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, dia mencintai untuk yang lainnya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, la yu'min wahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ya, kita sebutkan tadi, baik sifatnya ucapan, perbuatan ataupun yang lainnya. Nah, kita senang orang lain berbuat baik kepada kita. Maka ketika ada orang lain berbuat baik kepada saudaranya, kepada temannya, kita pun ikut senang. Ya. Jangan seperti orang-orang yang hasad yang kita sebutkan tadi. Nah, orang lain mendapatkan kenikmatan, dia tidak senang. Ya. Harusnya kalau memiliki sifat sempurna keimanan, dia ikut senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sering kita sebutkan tentang bahaya hasad. Nah, ini sifat orang-orang Yahudi. Nah, ketika kaum mukminin mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, mereka tidak senang melihatnya, tidak senang mendengarkan kaum mukminin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tidak senang kaum mukminin tumbuh keimanan pada diri mereka. Nah. Tidak senang hendak kaum mukminin mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim. Kebanyakan di antara ahli kitab mereka menginginkan kalau seandainya mereka bisa memurtadkan kalian wahai kaum mukminin setelah kalian beriman dikarenakan hasad yang ada pada mereka. Tidak senang kaum mukminin mendapatkan nikmat hidayah menjadi seorang mukmin. Nah, dikarenakan hasad yang ada pada mereka, iri, dengki, sehingga mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak ridha kepada kalian sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya, dikarenakan sekali lagi hasad yang ada pada mereka. Nah, atau sebaliknya, kita senang kepada saudaranya apa yang kita benci untuk diri kita. Ini perbuatan yang jelek. Nah, kita benci kalau ada orang lain menzalimi kita. Tapi ketika ada orang lain menzalimi saudaranya, menzalimi temannya, dia senang. Nah, kita benci kalau seandainya dibully oleh orang lain misalkan. Tapi ketika ada saudara yang dibully oleh orang lain, dia senang. Kita tidak senang kalau mendapatkan musibah. Baik kecelakaan, nah, hilang uangnya ataupun kekurangan harta, ada yang meninggal salah satu di antara anggota keluarganya. Tapi ketika ada orang lain yang mendapatkan musibah, dia senang dengan musibah yang menimpa orang lain tersebut. Maka orang yang demikian bukanlah orang yang sempurna keimanannya. Nah, tapi seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan dia pun membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Ini sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, tinggal kita introspeksi dalam bermuamalah bersama yang lainnya. Apakah ada sifat demikian itu pada diri kita ataukah tidak? Kalau ada, kita berharap termasuk di antara mukmin yang sempurna keimanannya. Tapi kalau tidak ada, kita khawatir termasuk di antara orang mukmin yang kurang dan lemah keimanannya. Nah, apakah tatkala kaum mukminin atau saudara kita, teman kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kita senang? Nah, atau kita berusaha supaya teman kita senang bahagia? Atau sebaliknya? Nah, ini sifat mukmin yang sempurna keimanannya. Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, kita contohkan tadi. Kita senang orang lain baik kepada kita. Nah, ketika ada orang lain baik kepada saudaranya, kepada temannya, kita pun ikut senang. Kita senang kalau kita bertambah ilmu kita. Ketika ada orang lain bertambah ilmunya, kita pun ikut senang. Nah, jangan iri, hasad, dengki. Kita senang kalau usaha kita maju. Maka ketika ada saudara kita, teman kita usahanya maju, kita pun ikut senang. ikut bahagia. Nah, ini sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Atau kalau seandainya dia benci terhadap sesuatu menimpa dirinya, maka dia pun tidak senang sesuatu tersebut menimpa saudaranya, menimpa temannya. Nah, dia tidak senang untuk saudaranya apa yang dia tidak senang untuk dirinya. Dirinya tidak senang kalau ada orang yang menzaliminya, maka dia pun tidak senang ketika ada orang lain menzalimi saudara atau temannya. Dia tidak senang ditipu oleh orang lain, dia pun tidak senang ketika ada saudara yang ditipu oleh orang lain. Ini sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, dan juga hendaklah kita mengamalkan cakupan yang terkandung dari hadis ini. Di mana kalau kita perhatikan, nah, hadis ini merupakan sebab yang menumbuhkan sifat saling mencintai, saling menyayangi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, sehingga hendaklah kita berusaha untuk menebarkan rasa saling mencintai, saling menyayangi di tengah-tengah masyarakat muslim. Nah, sehingga dengan hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mu'min dengan mu'min yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan juga yang lain, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atuhihim kamasalil jasad. Ida shtaka minhu udun, tada'alahu syairul jasad bisahari wal huma. Permisalan orang-orang mukmin dalam kecintaan mereka, saling menyayangi mereka, saling memperhatikan dan lemah lembut di antara mereka. Baikkan anggota tubuh. Apabila salah satu di antara anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan panasnya, bahkan tidak bisa tidur. Yang sakit tangannya, misalkan. Tapi panas sampai pada badannya panas, kakinya ikut panas juga. Nah, dahinya pun, kepalanya ikut panas. Yang sakit tangannya, tapi matanya gak bisa tidur, menahan rasa sakit. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, hendaknya kaum mukminin demikian keadaannya. Nah, jangan sampai senang di atas penderitaan orang lain. Saudaranya mendapatkan musibah, dia senang. Saudaranya dizalimi, dia senang. Tidak demikian sifat seorang mukmin. Nah, dia berusaha untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya. Dikarenakan dia senang mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia pun senang ketika orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga dengan sifat demikian dia berusaha agar kebaikan-kebaikan tersebut sampai kepada orang lain. Kita merasa bahagia, merasa senang, merasa nikmat ketika mendapatkan hidayah, hidayatul Islam, hidayatul iman, hidayatul sunnah. Maka kita pun ingin sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita mendapatkan hidayah yang mahal ini. Sehingga kita berusaha. Nah, berusaha untuk menyampaikan hidayah ini kepada yang lainnya. dengan arahan, bimbingan, atau yang semisalnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, taufik. Nah. Atau kita senang duduk di majlis ilmu, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan bertambahnya keimanan ketika duduk di majlis ilmu. Nah, kita pun senang kalau seandainya saudara-saudara kita, teman-teman kita ada di majlis ilmu. Sehingga dengan rasa ini kita berusaha mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita. Nah, untuk mempelajari ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Nah, kita pun senang ketika misalkan usaha kita maju. Nah, tadi kita pun senang kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita usahanya maju. Sehingga ketika melihat ada teman kita, saudara kita yang usahanya mungkin kurang berjalan dan sebagainya, kita berusaha membantunya, menolongnya. Supaya usaha teman kita ini maju. Nah, berhasil. Sehingga dengan hal ini menumbuhkan rasa saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, atau kita tidak senang ketika kita mendapatkan musibah. Nah, ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita pun tidak senang. Dan kita berusaha untuk meringankan bebannya. Kita berusaha untuk membantunya, menolongnya. Nah, sekali lagi dengan perbuatan semacam ini, akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan saling menyayangi antara sama muslim. Di mana hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Nah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Nah, jika banyak dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis, Rasulullah SAW menghasung perkara-perkara yang menumbuhkan rasa saling menyayangi, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam yang paling baik. Nah, ayul islami khair tud'imu ta'ama wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak mengenalinya. Nah, di mana perkara-perkara ini bisa menumbuhkan rasa saling mencintai, saling menyayangi. Memberikan makanan kepada orang lain, mengucapkan salam, saling mendoakan keselamatan, kesejahteraan. Nah, dan masih banyak hadis yang lainnya, di mana Nabi SAW menghasung perkara-perkara yang bisa menumbuhkan sifat saling menyayangi, saling mencintai. Dan hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Di sisi lain, Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menumbuhkan permusuhan dan kebencian satu dengan yang lainnya. Nah, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'in ba'd. Janganlah kalian saling hasad. Kenapa? Dikarenakan dengan perbuatan hasad ini bisa menumbuhkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian berbuat najis, meninggikan harga padahal tidak ada maksud untuk membelinya, hanya untuk menipu para pembeli. Nah, Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Ini sebab-sebab permusuhan saudara yang lainnya. Jangan menjual barang jangan menjual suatu barang yang telah dijual kepada saudaranya. Nah, dan banyak hadis yang lainnya di mana Rasul memperingatkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sebab permusuhan, kebencian satu dengan yang lainnya. Nah, qara'na hadisan wahidan, kita bacakan satu hadis. Hadis yang pendek. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, lebih gampang paling matanya atau sanadnya? Matanya lebih mudah ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, kita jelaskan sebelumnya ya. Nah, ilmu sanad itu ya ilmu yang melebihkan nah kaum muslimin dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, lawal al-isnad la qala man qala ma qala. Kalau bukan karena sanad, niscaya nah orang berbicara apa yang dia kehendaki untuk berbicara. Tapi dengan sanad akan ternilai apakah orang dusta dalam mengucapkannya ataukah tidak. Nah, al-isnad minad-din, kata para ulama. Ya, sanad termasuk di antara agama ini. Ya. Ketika zaman periwayatan, ketika ada orang yang membawakan suatu hadis. Nah, tanya sammulana rijalakum. Ya, sebutkan ya, perawi-perawi hadis yang disampaikan ini. Sebutkan sanadnya, siapa saja. Ya. Sehingga bisa dinilai hadis ini sahih atau kalemah. Di antaranya dengan melihat sanad. Nah, dikarenakan cacatnya suatu hadis bisa dilihat dari sanadnya, bisa juga dilihat dari matannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.